spesial buat Respect Community. Selamat malam di MDK. Sama-sama saya. Goyang lagi, manis. Jack. Terima kasih kembali Mas Doni. Spesial buat respect